bersama Sera Mospati. Nge-gym bareng siang ini goyang terheboh. Setelah kau duakan cintaku, oh sungguh ku tak menyangka semuanya terjadi. Diam-diam kau suka kepada temanku sendiri. Setelah ku tahu kau bagi cintaku, betapa sakitnya rasa di hatiku. Aku pun tak tahu aku cinta dia dan dirimu. Semua barengan ya. Satu atau dua, pilih aku atau dia yang engkau suka. Cinta dia.